Oke, yuk gedung ringin bergoyang bareng You Mandala. Andai ku potong dan rasakan di dunia perangkan cintakan di tanah anarki romansa terjadi. Tapo tapo bandang. Gesing peluru tak berjuang, hari-hari yang tak benderang. Tuan ya, setiap detik nyawa ini dipertahankan untukku. Alasanku ada di sini dan para semua yang ku rindukan. Berangkat berakhir tindakan abadi di tanah anarki romansa terjadi. Dalam gelisah aku menunggu berita tentang geriamu semerbak rindu kuasai. Tepuk tangannya buat New Mandala. Siap nyanyi semua? Tangannya gini. Tangannya semua gini. Ku basuh luka dengan air mata. Oh hatimu beku serta yang lemah, tahan dilawan dunia dengan mimpi besar untuk cinta menjalan untuk pulang di ujung waktu kan ada cahaya. Jaluk suwi-suwite po ore. Itulah ku raihlah. Cok. Andai ku malaikat ku potong sayapku dan rasakan peri di dunia bersamamu berat. Woo! Bagaimana? Lagi? Lagi? Sekali lagi tangannya di atas. Ku basuh dengan air mata. Oh, hatimu beku serta jiwamu yang lemah. Takkan dilawan dunia dengan mimpi besar untuk cinta dan jalan untuk pulang. Di ujung waktu kan ada Bie. Ganti mrene-mrene kok, mrene kok. Tak suwuk kowe kok. Bersamamu perang akan berakhir, cinta akan abadi di tanah anyar di romansa terjadi. Bobo sekali. Ayatlah. Saya senang deh. Bora. Lagi enggak? Tambah enggak? Tambah. Tangane. Wes ngene. Bisa kabar rek? Ku bos luka. Cucok. Oh, hatimu. Dadi sing api-api kabeh, dadi cinta damai semuanya itu.